Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga selawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu di awal-awal pertemuan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diikhlaskan niat dan diberikan ilmu yang bermanfaat serta diampuni kalau kita punya kesalahan-kesalahan dan dosa. Lanjutkan bahasan kitab Bulughul Maram, bab al-musaqati wal ijarah, bab penyiraman dan sewaan. Hadisnya adalah 931. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar bi syatri ma yakhruju minha min thamarin aw zar'in, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahumā فسعله أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف التمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها ala an ya'tamiluha min amwalihim walahum syatra thamariha. Artinya hadis 931 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperkerjakan penduduk Khaybar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah-buahan dan tanaman. Hadis muttafaqun alaih. Maksudnya riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam satu riwayat Bukhari Muslim, mereka meminta beliau menetapkan mereka mengerjakan tanah Khaybar dengan memperoleh setengah dari hasil kurma. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kami tetapkan kalian dengan ketentuan seperti itu selama kami menghendakinya." Lalu mereka mengakui dengan ketetapan itu sampai Umar mengusir mereka. Menurut riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW memberikan pohon kurma dan tanah Khaybar kepada kaum Yahudi di Khaybar dengan perjanjian. Dengan perjanjian mereka mengerjakan dengan modal mereka dan bagi mereka setengah dari hasil buahnya. Hadis poin nomor 1, footnote nomor 1. Al-Mujaddid Ibnu Taimiyah. Mujaddid itu maksudnya yang memperbaharui agama Islam ini setelah banyak perubahan-perubahan dikembalikan ke dasarnya ya. Yang di footnote nomor 1 itu ada Mujaddid ya. Mujaddid itu diistilahkan bagi ulama yang datang kemudian mereka kembali mengembalikan kemurnian agama ini, mengembalikan kemurnian agama setelah tercoreng banyak perubahan-perubahan. Kayak misalnya Ibnu Taimiyah di zamannya itu banyak sekali orang yang menyembah berhala, menyembah kuburan, pakai jimat, maka oleh beliau dihilangkan itu, maka diistilahkan Mujaddid. Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam Muntaqal Akhbar, lahir atau jelas di awal, secara zahir maksudnya ya, lahir hadis ini menunjukkan bahwa benihnya adalah dari mereka, ya, benih daripada kebun itu. Penyebutan bagian pihak orang yang bekerja telah dipandang cukup tanpa harus menyebutkan bagian pemilik harta karena sisanya pastilah miliknya. Seperti biasa saya jelaskan kronologisnya dulu. Di Madinah dulu, ibu-ibu sekalian, ada tiga suku Yahudi. Ada tiga suku Yahudi. Suku Quraidha, suku Khainuqa, dan suku Nadhir. Mereka hijrah ke Madinah karena mengetahui di dalam kitab mereka Taurat itu akan ada nabi terakhir yang akan keluar di kota Madinah. Jadi kota Madinah sudah tersebutkan di dalam kitab Taurat, kota yang diberikan nama dengan Yathrib pada zaman dulu, kemudian dipenuhi oleh pohon kurma dan dihimpit di sisi barat dan timurnya itu dihimpit dengan batu-batu hitam yang tajam. Ya, kalau sekarang diistilahkan di Saudi itu Harra Syarqiyah dan Harra Gharbiyah. Jadi kalau ibu-ibu lagi umrah bisa minta kepada pemandunya. Ya, kalau tentu tidak sendirian, ada mahram di situ. Kemudian dia atau ibu-ibu dan suami atau sama rame-rame misalnya minta ditunjukin wilayah namanya Harra Syarqiyah Harra Garbiyah. Jadi ada wilayah di Madinah itu di kiri kanan kota Madinah, luas sekali, sekian hektar, itu penuh dengan batu-batu hitam yang tajam. Ya, batu-batu hitam tajam. Jadi itu memang seperti padang pasir, tapi dia batu, bebatuan dan tajam-tajam serta batunya sudah menghitam karena panasnya cuaca gitu ya. Nah, itu ciri khas kota Madinah. Sementara di sisi utara dan selatannya, jadi kiri kanannya batu hitam itu, sisi utara dan selatannya itu penuh dengan pohon-pohon kurma. Penuh pohon-pohon kurma. Ini ciri yang disebutkan di dalam Taurat. Dan ini yang menyebabkan kenapa Yahudi hijrah ke kota Madinah. Tiga suku besar mereka ini sampai punya benteng di kota Madinah. Gitu ya. Ternyata setelah Nabi SAW diutus, mereka tidak mau beriman. Mereka tidak mau beriman karena mereka berharap Nabi terakhir itu dari Bani Israel. Ya, satu turunan sama mereka. Ternyata keluarnya Israel tentu namanya Nabi Yakub ya. Mereka berharap turunannya dari Nabi Yakub langsung, tapi ternyata ini turunnya dari turunan Ismail, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau alaihi wassalatu wassalam. Maka mereka tidak mau beriman gara-gara itu. Nah, kehidupan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah dilalui dengan banyak sekali ya makar atau upaya mereka untuk mengganggu kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Maka satu persatu suku-suku Yahudi ini dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan oleh Nabi SAW. Suku Quraidah, ya, suku yang dikeluarkan dari Madinah itu karena mereka telah bekerja sama dengan orang-orang kafir untuk memerangi muslimin di dalam kota Madinah. Kemudian suku Nadir itu juga dikeluarkan setelah mereka berusaha untuk membunuh Nabi SAW. Suku Kainuqa dikeluarkan karena mereka mengolok-olok seorang wanita sahabiat perempuan ya. Itu pada saat belanja di pasar mereka sengaja dicantumkan besi ya, waktu diminta oleh anak-anak muda Yahudi pemilik toko untuk membuka cadar wajahnya, tapi sahabiat ini menolak ya. Kemudian mereka sengaja mencantumkan besi tajam pada saat sahabiat ini duduk, dan waktu dia berdiri terbuka, tersingkap auratnya, tersingkap auratnya. Maka mereka tertawa mengolok-olok itu. Ada seorang sahabat lewat, spontan menghembuskan pedangnya lalu memukul orang yang tadi mencantolkan besi itu dan akhirnya mati. Sahabat ini pun dikeroyokin satu pasar. Maka perempuan ini pulang ke masjid Nabi SAW, Madinah, dan melapor ya Rasulullah kejadiannya begini. Lalu Nabi SAW mengepung mereka dan mengusir mereka. Nah, pada saat tiga suku ini keluar dari Madinah, ya, setiap mereka keluar itu mereka berkumpul di wilayah namanya Khaybar. Berkumpul di wilayah namanya Khaybar. Khaybar ini sekian ya ratus kilo dari kota Madinah. Ya, saya kurang tahu tepatnya ya, tapi yang jelas dia sebuah wilayah yang cukup jauh dari kota Madinah. Dan nanti ya, setelah Nabi SAW memiliki kekuatan militer yang kuat di Madinah, beliau sempat menyerang Khaybar. Ya, menyerang Khaybar. Kalau tidak salah itu di tahun 6 Hijriah diserang. Kemudian Nabi SAW berhasil menaklukkan Khaybar setelah 43 hari mengepungnya. Nah, pada saat direbut oleh Nabi SAW wilayah Khaybar itu, direbut oleh Nabi SAW karena mereka menyerah, ya, menyerahkan diri mereka. Maka Nabi SAW tidak mengambil kebun-kebun mereka. Jadi ada mereka punya perkebunan di situ, terutama perkebunan kurma. Sama Nabi SAW tidak diambil. Biasanya kalau dalam peperangan, kalau muslimin menang maka semuanya menjadi harta rampasan perang yang diambil gitu kan. Nah, ini tidak diambil oleh Nabi SAW, dibiarkan menjadi milik tetap mereka. Tetapi ya, karena itu sudah menjadi milik juga muslimin dari peperangan atau dari jihad, harta rampasan perang, maka dibagi dua. Dibagi dua. Jadi tetap mereka yang mengelola kebun tersebut, tapi kalau panen setengah buat mereka, setengah untuk kaum muslimin. Setengah untuk kaum muslimin. Jadi ini yang dimaksud dengan hadis 931 bahwasanya Nabi SAW membiarkan penduduk Khaybar mengerjakan kebun-kebun mereka, kemudian hasilnya dibagi dua antara mereka dengan muslimin. Pelajaran yang diambil dari hadis ini, ibu-ibu sekalian, adalah bisanya seorang muslim bekerja sama dengan pemilik tanah itu kan yang dibagi hasil. Misal ibu membeli, bukan membeli sebenarnya, mengajak seseorang yang punya tanah, punya kebun, kemudian ibu modalin apapun perawatannya, segala yang dibutuhkan, menambah tanamannya, vitamin-vitaminnya segala, kemudian nanti kalau hasil panen dibagi, itu boleh gitu kan. Pemiliknya dia. Boleh juga dari sisi lain, dari hukum hadis ini diambil, boleh menyewakan. Boleh gak saya punya kebun, saya sewakan, saya gak jual. Orang yang sewa menggunakan atau mengambil hasilnya. Selama 3 tahun misalnya, kebun saya sewain. Selama 3 tahun pun hasil panennya punya dia. Itu boleh dalam Islam. Tidak masalah, gitu kan. Tetapi yang batal itu kalau seandainya seseorang bilang, saya sewakan kamu kebun ini tapi hasilnya gak boleh kamu ambil. Nah itu tidak boleh karena memang disewakan gitu. Enggak, bisa saja mungkin karena kebunnya, mungkin wilayah itu luas, kebunnya setengah, tanahnya kosong setengah, lalu dibangun rumah yang setengah itu dipakai sama dia. Nah, tapi karena dibayar sewa untuk seluruhnya, kemudian pemilik tanah mengatakan kamu boleh pakai tanah yang kosong, yang punya pohon, kamu gak boleh ambil misalnya. Tapi orang ini membayar semuanya termasuk kebun tersebut, ini gak boleh. Jadi ini contoh kasus ya Bu ya. Contoh kasus, jadi kita para ulama itu sering mendatangkan contoh-contoh supaya kalau terjadi pun sudah ada jawabannya gitu. Jadi bukan karena ini mungkin atau tidak mungkin, tapi semua segala sesuatu yang bisa saja terjadi itu sudah dijelaskan oleh para ulama supaya kalaupun terjadi sudah ada jawaban. Jadi ini juga poin yang kedua yang bisa diambil. Poin pertama adalah kita boleh bekerja sama menginvestasikan dana kepada pemilik kebun, kemudian dia yang kelola, nanti hasilnya dibagi dua gitu kan. Ada orang punya perkebunan mangga misalnya, durian. Kemudian dia butuh modal, lalu kita biayain bibitnya. Nanti kalau panen hasilnya sama-sama, itu gak apa-apa. Atau menyewa ya, kebun tertentu, kemudian nanti hasilnya diambil. Gitu kan, hasilnya diambil. Tapi kalau sewa di sini, sudah tidak boleh lagi diambil hasil oleh orang yang sudah menerima upah dana. Jadi kalau kita sudah sewain berarti sepenuhnya milik dia. Gak bisa lagi dikatakan saya sewa tanah ini tapi setengah hasilnya buat saya. Itu sudah tidak boleh kalau sewa ya. Kalau investasi tadi dibolehkan mengelola tanah itu kemudian dibagi hasilnya. Ini yang dijelaskan dengan atau pada hadis yang pertama di bab ini 931. Hadis 932 wa an handalah ibn Kais radhiyallahu anhu qala سألت رافع بن خديج أو خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المأذيانات على المأذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به رواه مسلم وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. Saya baca terjemahannya. Handalah ibn Kais berkata, aku bertanya kepada Rafi' ibnu Khadij tentang menyewakan tanah dengan emas dan perak. Ia berkata, tidak apa-apa. Orang-orang pada zaman Rasulullah SAW menyewakan tanah dengan imbalan pepohonan yang tumbuh di tempat perjalanan air, pangkal-pangkal parit, dan aneka tumbuhan. Lalu dari tumbuhan itu ada yang hancur dan ada yang selamat. Sedang orang-orang telah mempunyai sewaan lainnya kecuali itu. Maka Rasulullah SAW melarang hal itu. Adapun imbalan dengan barang yang nyata dan terjamin, maka tidak apa-apa. Riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ini ada penjelasan menyeluruh tentang larangan menyewakan tanah dalam hadis muttafaqun alaih. Saya bacain dulu footnote nomor 1. Al-madiyanat adalah saluran-saluran air. Ada yang mengatakan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sepanjang saluran air. Kata ini dari bahasa Sudan, bukan bahasa Arab. Akbal al-jadawil, istilah yang bahasa yang lain. Tadi sudah titik ya, bukan bahasa Arab titik. Akbal jadawil dalam hadis tadi digunakan kata ini adalah permulaan dan pintu anak sungai. Waktu itu mereka menyerahkan tanah kepada orang yang mau menanaminya dengan benih dari yang menanaminya, dengan ketentuan pemilik tanahnya mendapat bagian dari tanaman yang terdekat dengan saluran air dan pintu salurannya. Maka mereka lalu dilarang karena ketentuan yang demikian mengandung penipuan. Baik, saya masuk ke penjelasan hadis. Seorang tabi'in menanyakan kepada seorang sahabat tentang hukum menyewakan tanah dengan emas dan perak. Misal saya punya tanah, saya mau sewakan, tetapi saya bukan menilainya dengan uang, tapi menilainya dengan emas dan perak. Misal tanah saya di Kelapa Gading ini luasnya 1000 meter, umumnya orang sewakan misal dengan 100 juta. Saya bukan dengan uang, tapi dengan emas dan perak. Misal saya mau dengan 1 kilo emas misalnya, dengan 1/2 kilo emas, maka itu boleh dalam Islam. Itu dibolehkan mengganti nilai sewa menyewa bayarannya, gitu kan? Atau transaksi jual beli dari uang diganti ke emas dan perak. Karena ini sebenarnya nilainya sama, gitu kan? Nilainya sama, artinya bisa dijadikan sebagai bahan untuk transaksi. Ini dulu poin pertama. Poin yang kedua, dari hadis ini juga, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat ada beberapa sahabat yang melakukan satu cara yang akhirnya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada saat mereka mau menyewakan tanah, di tanah mereka itu yang disewakan ada saluran-saluran air, kayak kita sekarang mungkin got ya, untuk membuang air kalau hujan supaya tidak becek misalnya, atau kalau saluran air, intinya untuk menyalurkan air ke sungai atau mengambil air bahkan dari sungai masuk ke perkebunan. Itu dulu di zaman Nabi SAW ada. Nah, sebagian sahabat ada yang menggunakan cara menyewakan tempat-tempat mereka, tapi mereka kasih syarat. Syaratnya, kamu silakan tanamin pohon ini, tanah ini, tetapi yang tumbuh di pinggiran saluran air ini punya saya. Dia udah ambil uang untuk bayaran untuk sewa, tapi dia masih menambahkan syarat di sini, yaitu kalau yang tumbuh di saluran air berarti milik saya, gitu kan? Ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali nyewain, ya sudah sewain semua, tidak boleh lagi ada keterlibatan di situ. Tetapi yang boleh kita memberikan syarat sebagai pemilik, kembalikan sebagaimana Anda terima. Itu boleh, bahkan itu dianjurkan dalam agama Islam ya. Ibu punya rumah mau disewain, maka boleh ditulis di akadnya. Ini lihat ya, saya baru cek semuanya, bisa dicek semuanya bersih, kamar mandinya, lampunya semua nyala, AC yang ada semuanya bagus, gitu kan, tanaman di depan semuanya rapi, maka syaratnya dikembalikan sebagaimana Anda terima. Maka itu boleh, bahkan itu dianjurin, itu dimasukkan di dalam akad. Ya, supaya memang pada saat penyewa mau kembalikan, dia harus kembalikan utuh. Walaupun sebagian ulama mengatakan ini tanpa disyaratkan pun semestinya seseorang mengetahui apapun yang dia pinjam dia harus kembalikan sama. Jangan karena bukan milik kita lalu kita merusaknya, akan ada balasan yang setimpal nantinya dari Allah SWT ya, dengan hikmah Allah tentunya. Apalagi kalau tidak taubat ya, kalau dia sempat taubat itu kembali kepada masyiatillah. Kalau Allah mau, Allah hukum. Kalau tidak, Allah maafkan, tergantung kemahamurahannya Allah subhanahu wa ta'ala dari pelanggaran dilakukan. Semoga tentu Allah maafkan kalau orang atau siapapun muslimin termasuk kita ini kalau punya kesalahan dalam hal seperti ini. Jadi di sini seseorang itu kalau meminjam sesuatu harus utuh ya. Ibu-ibu rental mobil, harus dikembalikan rental mobilnya bagus. Gak boleh pada saat kita rental mobil kemudian karena ini sewa ada lubang, main dilewatin saja, mungkin sampai mobilnya orang rusak, peleknya rusak, mungkin ada catnya yang tergores. Ini gak boleh, bertanggung jawab ya, bertanggung jawab. Kalau dia bisa menipu orang tersebut, maka secara otomatis dia akan ditipu juga satu waktu nantinya. Allah SWT tidak mungkin bisa ditipu. Allah SWT tidak mungkin bisa ditipu ya. Jadi di sini yang dimaksud Nabi SAW melarang tadi orang yang menyewakan sesuatu kemudian masih menghubungkan manfaat dari sewa itu, kamu kalau sewa tempat saya silahkan, tapi kalau kamu sewakan lagi, saya akan ikut mengambil keuntungan. Nah, boleh lagi. Ya, sudah selesai dia pada saat itu. Ya. Jadi di sini sudah lepas. Makanya di sini dikatakan dalam footnote tadi, Nabi SAW melarang tadi orang yang sudah menyewakan terlibat lagi di situ, walaupun cuma sekedar mengambil pohon yang ada di saluran air. Artinya pohon itu mungkin di pinggir-pinggir saja, kalau enggak tumbuh berarti enggak, tapi kalau ada berarti akan diambil oleh pemilik tanah. Ini juga tidak boleh karena ada unsur penipuan di situ. Karena ada unsur penipuan di situ, Allahu alam. Jadi ini ya hadis yang 932 menjelaskan ya poin tadi yang saya sudah gambarkan. 933 wa an Tsabit bin Dahhaq radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muzara'ati wa amara bil mu'ajarah, rawahu Muslim aidha. Dari Tsabit bin Dahhaq radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang muzara'ah, sama dengan musaqah, yaitu memberikan tanah garapan kepada orang lain dengan bagi hasil menurut perjanjian, dan memerintahkan sewa menyewakannya. Diriwayatkan Imam Muslim. Hadits ini memberikan gambaran kepada kita tidak bolehnya tadi seseorang yang menyewakan tempat mengambil double manfaat. Dia sudah dapat uang dari keuntungan dari sewa, kemudian dia juga mau terlibat di apapun yang didapatkan dari tempat sewaan itu, gitu kan? Itu tidak boleh sama sekali. Jadi ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 934 wa Ibnu Abbas wa Ali bin Abbas qala ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa a'ta alladhi hajamahu ajrahu walau kana haraman lam yu'tihi, rawahu Bukhari. Mohon maaf, tadi ada footnote yang tertinggal belum saya baca ya, di hadis yang sebelumnya, di hadis yang 932. Tadi footnote-nya itu saya baru baca poin A-nya, ada poin B di situ, saya bacakan dulu. Al-Bukhari berkata, Qais bin Muslim mengutip perkataan Abu Ja'far. Ia berkata, setiap orang yang mendiami rumah hijrah bercocok tanam dengan mendapat upah sepertiga atau seperempat. Ali, Sa'ad bin Malik, Ibn Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Al-Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, dan keluarga Ali juga melakukan muzara'ah. Umar mengadakan muamalah dengan orang lain dengan ketentuan apabila benihnya datang darinya, maka ia mendapatkan separuhnya. Dan apabila benihnya dari mereka, maka mereka juga mendapatkan separuhnya. Jadi di sini yang dimaksud footnote ini, kalau orang punya tanah, ibu bilang sama seseorang yang datang mengelola tanah itu, silakan kelola tanah ini, tapi dia nggak sewa, dia datang dia kelola. Nah kalau dia mengelola berarti kita menggunakan jasa tenaganya, kita nggak berikan gaji, kita hanya mengatakan ya, silakan kalau ada benih dari kamu silakan kamu tanam kalau mau ditanamin, tapi ini nggak ada sewa menyewa ya, nanti hasilnya dibagi, ini dibolehkan. Jadi dia pengelola, kita pemodal, kan gitu istilahnya. Ini yang dimaksud dengan footnote B-nya tadi. Dengan bagi hasil apa namanya? Perjanjian tadi. Iya, masalah persentasenya. Iya. Tergantung perjanjian itu enggak ada masalah. Misal 60 40 70 30 50 50 itu bebas, itu tergantung saling ridho di antara mereka. Baik. Kalau ada yang mau bertanya, saya sarankan nanti coba ditulis di kertas kecil. Saya selesaikan dulu hadis-hadisnya di bab ini, baru kemudian kita kumpulin pertanyaannya khusus bab ini gitu. Jadi biar tuntas. Kemudian hadis 934 tadi ya, yang terjemahannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Seandainya hal itu haram, beliau tidak akan memberikan upah. Riwayat Imam Bukhari. Dilihat footnote nomor 1, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibekam oleh Abu Athiyah radhiyallahu anhu, lalu beliau memberinya 2 gantang makanan. Kemudian Abu Athiyah berbicara dengan para sayyidnya, maksudnya tuannya ya. maka mereka memberinya keringanan. Nama Abu Atiyah adalah Nafi', ia adalah hamba Muhayyisah ya, bin Mas'ud. Akan dijelaskan dalam masalah kafa'ah dan khiyar dalam bab nikah bahwa yang membekam Rasulullah SAW adalah Abu Hind yang namanya adalah Yassar, bekas hamba atau budak Bani Bayawah. Ibnu Qayyim berkata, hadis ini menunjukkan tentang memperkerjakan dokter tanpa perjanjian upah, melainkan memberinya. Hadis ini menunjukkan tentang memperkerjakan dokter tanpa perjanjian upah, melainkan memberinya dengan upah yang sepadan atau sebatas keleraan. Hadis ini juga menunjukkan kebolehan bekerja sebagai tukang bekam. Yang dimaksud di sini hadis ini, yang pertama dalam membahas masalah bekam. Bekam itu mengeluarkan darah dari tubuh. Ini termasuk pengobatan nabawiyah. Pengobatan nabawiyah. Jadi memang kotoran atau toksin yang sudah masuk dalam tubuh, bakteri-bakteri itu semestinya bukan dimatikan di dalam tubuh ya. Kalau dalam medis Islam itu harus dikeluarkan. Itu harus dikeluarkan. Sebagaimana juga kita tahu proses alami keluarnya keringat, pembakaran lalu keluar keringat kan keluar ya. Penyakit-penyakit dengan keringat tersebut sama halnya dengan darah. Mohon maaf, keluarnya tinja, keluarnya air seni. Itu semua memang dari tubuh. Sudah ada proses alami yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, memang harus dikeluarkan. Makanya orang yang donor darah itu jauh lebih sehat dibandingkan orang yang tidak pernah donor darah gitu kan. Karena memang dia mengeluarkan dari tubuhnya. Sama halnya bekam. Bekam ini memang menarik darah-darah yang kotor saja, yang menggumpal. Makanya biasanya kalau pada saat di bekam itu darahnya menggumpal gitu kan. Ini disunnahkan dan tentu ada titik-titiknya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi sebaik-baik pengobatan adalah bekam. Nah, ini ada hal-hal yang dianjurkan. Juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbekamlah kalian di hari ke 17 ya. 17, 19 dan 21. 17, 19 dan maksudnya tanggal ini ya. Tanggal Hijriah, tanggal 17, 19, 21 ini kalau untuk kesehatan ya. Kalau untuk kesehatan. Kalau ada orang yang mengalami penyakit dan dia berbekam, selain tanggal ini juga masih dibolehkan ya. Umumnya dibolehkan, tapi kalau yang untuk kesehatan lebih baik tanggal 17, 19 dan 21, dan lebih baik lagi kalau diikutin dengan puasa 3 hari sebelumnya. Ayyamul Bid, 13, 14, 15 dia puasa, kemudian tanggal 17 dia berbekam. Dan dianjurkan berbekam ini memang di tanggal-tanggal pertengahan. Karena dalam medis Islam dijelaskan di awal bulan itu biasanya darah manusia merendah. Dan di akhir bulan darah manusia meninggi. Sehingga di pertengahan itu stabil. Jadi kalau ada manusia sering emosi di akhir bulan, belum tentu karena gajinya belum diterima. Tapi memang karena permasalahan darah. Ya, ya. Akhir-akhir bulan begini kalau ada yang suka emosi ini berarti memang itu masalahnya di darah. Ya. Nah, biasanya kata para ulama berbekam di pertengahan tadi tanggal 17, 19 dan 21 itu menetralisir darah yang membeludak di akhir bulan. Membeludak di akhir bulan, gitu kan? Jadi karena makin banyak darah di akhir bulan, maka dengan bekam di tanggal itu sangat baik, ya, sangat baik. Tentu ini dianjurkan, cuma saya sarankan berbekam ke tempat-tempat yang tepat, orang-orang yang tepat. Karena banyak orang yang cuma sekedar otodidak saja, baca buku tidak mempelajarinya, atau bahkan cuma lihat temannya lalu dia praktekin. Alat bekam kan sekarang murah ya. Satu kotak itu bisa cuma 100 ribu, atau mungkin yang bagus, paling bagus mungkin 150 sampai 200 ribu. Itu dengan sekian banyak alat kopnya ya, dari kecil sampai besar. Dari untuk titik-titik yang kecil kayak bagian kepala, bagian leher, terus sampai yang besar untuk mengop pundak atau punggung seseorang. Itu sangat murah, tapi jangan mempraktekkan sendiri sementara memang belum belajar gitu kan, belum belajar. Maka memang harus belajar yang benar baru bisa praktekin. Maka datanglah kepada orang-orang memang ahlinya. Kalau yang saya lihat di Jakarta ini ada memang orang dasarnya backgroundnya dokter atau apoteker gitu kan. Kemudian mereka belajar bekam, dikembangkanlah akhirnya, gitu kan? Dikembangkan akhirnya. Ya, saya mengetahui salah seorang ikhwah, ya, salah satu teman laki-laki yang dia sama istri memang membekam, Jadi saya kalau perlu saya telepon, dia datang ke rumah gitu. Dan dia memang bukan, memang dia punya kemahiran. Ya, dasarnya kalau tidak salah apoteker awalnya, dia memang punya kemahiran kimia, kemudian dia belajar dalami bekam. Jadi dia tahu gitu. Caranya pun tidak sembarangan titiknya, bagaimana menyayap ya pada saat menyentuhkan pisau kecil yang untuk cuma sekedar membuat ada lubang kecil, halus sekali. Sampai dia bahasakan ke saya, waktu saya praktek pertama ustad ini, supaya bisa memang tidak merusak ya kulit manusia itu, jadi tisu dilempar, kemudian saya harus pegang ya pisau bedah yang kecil itu, saya sempat menyayapnya gitu kan. Itu ada sayapan tapi tidak sobek tisunya. Jadi sampai pada tingkat itu mereka melatih keterampilannya. Ada orang kadang-kadang tidak paham ya. Kalau jarum ini Allahu a'lam ya. Tapi menurut yang saya tahu cuma dari sumber dia saja ini, karena memang dia sudah ahli di bidang itu, dia bilang kalau saran saya jangan pakai jarum. Sarannya memakai pisau bedah yang kecil, yang tipis. Gitu kan? Itu dipakai sehingga memang tidak merusak kulit, gitu, tidak merusak kulit. Intinya ya berbekam kepada orang yang memang ahlinya ya. Kalau enggak salah, kalau ibu-ibu yang melihat Wesal TV itu ada, ya ada satu orang dokter kalau enggak salah, memang dia mendalami bekam, kemudian dia membuka praktek. Nah, kalau enggak salah di sini Bu ya, di Cempaka Putih prakteknya itu. Ya, cuman saya lupa namanya. Oh, enggak, ini ada yang di Cempaka Putih yang sering masuk ke Wesal TV itu, yang sudah bekerja sama. Tapi intinya memang bebas saja ya. Saya cuma memberikan peringatan agar lebih hati-hati. Karena biasanya ada orang yang ikut taklim, kemudian belajar bekam, baru tahu temannya bilang di sini titiknya, kemudian dia langsung mempraktikin. Jadi kan beli, kemudian anaknya dibekam di rumah, dan dia bekam suaminya mungkin atau istrinya. Sementara dia belum paham, maka ini harus hati-hati ya. Tapi yang jelas memang berbekam itu dianjurkan di dalam agama kita. Ini hadis yang diambil. Kemudian yang kedua, dan ini juga terbukti Nabi SAW berbekam ya. Nabi SAW berbekam. Yang kedua diambil dari sini adalah bolehnya memberikan upah ya, orang yang melakukan satu kegiatan untuk kita. Di sini karena orang yang membekam pada zaman dulu itu, di zaman Nabi, dianggap tabib, dokter, gitu kan. Jadi memang di zaman Nabi SAW itu memang dia bukan cuma bekam, dia faham segala macam pengobatan pada saat itu. Maka dipanggillah ahli bekam, gitu kan biasanya. Setelah Nabi SAW diutus, lalu beliau memerintahkan orang muslimin berobat dengan bekam, maka para tabib-tabib ini belajar bekam. Jadi mereka ini memang bukan orang sembarangan, bukan orang yang hanya sekedar tahu bekam saja, memang mereka mahir di banyak sisi. Makanya di footnote tadi dikatakan bolehnya memberikan ujrah ya, jasa kepada dokter ya, kepada orang yang membantu kepada kita, apapun sifatnya itu boleh diberikan ya, boleh diberikan. Itu pun harus diberikan yang sepadan, tidak melampaui batas terlalu mahal, tidak juga ya, berlebihan yang sedikit gitu kan. Jadi memang di sini dianjurkan untuk saling mengerti keadaan, sehingga memang bisa membantu ya, bisa membantu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tukang bekam beliau ini 2 gantang tadi makanan ya. Kalau kita sekarang mungkin 2 bakul ya, jadi seperti itu yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian riwayat yang menjelaskan itu kurma yang dibayar gitu kan, yang dipakai bayar. Diambil juga daripada hadis ini bolehnya membayar jasa orang lain itu tidak selamanya dengan uang, tidak selamanya dengan emas dan perak. Apa saja, mungkin kalau ada ibu-ibu yang dokter, kemudian ada orang yang datang tidak punya kemampuan dari uang, tapi mungkin dia membayar dengan buah-buahan lah, ayam Bu ya, pengalaman. Bisa saja itu terjadi, gitu kan. Maka mungkin itu bisa diterima, gak masalah, gitu kan, tidak harus tentukan tarif atau jenis pembayaran yang khusus gitu. Karena di sini juga ada unsur membantu ya, ada unsur membantu. Saya sudah pernah jelaskan ibu-ibu sekalian, pertemukan di dalam hati kita ya, kalau kita menggabungkan sangat baik ya, menggabungkan antara mendapatkan manfaat duniawi dengan manfaat ukhrawi. Kalau kita menggabungkan ini jauh lebih baik, jauh lebih baik. Misal pada saat kita lagi dagang, kemudian ditemukan memang ada orang yang tidak mampu, tapi dia pengen, ya diberikan dengan harga yang lebih murah atau bahkan diberikan hadiah. Ya, ada orang subhanallah kalau buka tempat, ya, sebuah tempat usaha malah tidak pernah bersedekah sama sekali. Merasa semuanya harus dinilai dengan uang dan penjualan. Padahal sebenarnya dia harus bisa bersedekah, ya, paling tidak sama produk yang biasa dia jual. Ibu punya buka restoran, ya biasa bersedekah dengan makanan. Kita menjual buka toko pakaian, maka kita bersedekah dengan pakaian, ya kan gitu. Itu hal yang lebih baik menurut ulama dalam bentuk sedekah, supaya jenis usaha yang sedang kita buka itu maksimal berkahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang dimaksud dengan hadis 934. 935, wa an Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qasbul hajjam khabith, rawahu Muslim. Yang artinya dari Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, pekerjaan tukang bekam adalah jelek, ya. Tapi ini terjemahannya kurang tepat, ya. Kasb itu di dalam bahasa Arab, kasb artinya pendapatan, ya. Kasb itu adalah pendapatan. Kasbul hajjam, pendapatan pembekam, kalau zaman dulu kan saya bilang itu tabib, ya. Di sini itu adalah khabith. Khabith itu artinya cenderung kepada hal yang buruk. Di sini ulama menjelaskan, jadi terjemahnya ini keliru, ya. Lebih baik diluruskan. Di sini dikatakan pekerjaan tukang bekam adalah jelek, ini tidak tepat, ya. Tapi yang ada adalah kasba. Kasb ini adalah pendapatan. Yang dibahas adalah pendapatannya. Pendapatan tukang bekam itu khabith. Khabith artinya cenderung kepada keburukan. Cenderung kepada keburukan. Ulama hadis merincikan yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW ini adalah kalau dia, ya, memasang tarif yang sangat mahal karena dia tahu orang butuh misalnya, gitu kan, makanya tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Ada orang misalnya berobat ke satu dokter sampai sekian banyak biayanya, padahal sebenarnya itu tidak wajar, gitu kan. Tidak wajar. Sehingga ini yang dimaksud dengan pendapatan yang cenderung kepada keburukan. Ya, ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan dalam Islam. Jadi kita bukan juga tidak boleh dapat keuntungan, jadi tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga, tidak usah juga kurang, gitu ya. Jadi berada di tengah-tengah sesuatu yang standar memang. Kita udah tahu tarif memang seperti itu umumnya, maka seperti itulah. Jangan karena kita dibutuhin, lalu kemudian kita memasang tarif yang tinggi. Ini yang dimaksud, ya. Ini yang dimaksud. Jadi dari hadis ini diambil pelajaran, pendapatan seseorang itu akan cenderung kepada keburukan kalau dia tahu dia dibutuhkan, lalu kemudian dia mahalkan jasa, biaya jasa itu. Ya, biaya jasa itu. Tapi kalau seseorang menentukan tarif boleh atau tidak, boleh saja. Ya, selama tarif itu sesuatu yang masuk di akal, yang wajar, gitu. Ya, dan usahakan saya katakan tadi, hubungkan antara pendapatan dunia kita dengan pendapatan ukhrawiyah. Artinya pada saat kita memberikan bantuan kepada orang lain, kita menjual barang kepada orang lain, usahakan di situ ada unsur, ya, campur daripada urusan ukhrawiyahnya, mendapatkan pahala, gitu. Mendapatkan pahala. Saya pernah jelaskan, kalau masih ingat ibu-ibu sekalian, Abu Hanifah rahimahullah, beliau pernah membeli beliau pernah didatangi oleh seorang ibu yang ibu ini mengatakan, saya punya uang pas-pasan, juallah kepada saya kain sutra Anda. Kain sutra ini kebetulan memang dagangan utamanya Abu Hanifah rahimahullah. Lalu Abu Hanifah, ya, mengatakan kepada ibu tersebut, bayarlah bu kain sutra ini dengan 1 dirham. Ibu itu kaget, tidak ada kain sutra dengan 1 dirham, itu mustahil. Paling murah waktu itu 10 dirham, gitu kan? Itu yang paling murah, yang biasa ini kualitasnya bagus, sama Abu Hanifah dijual 1 dirham. Lalu kata ibu tersebut, bagaimana bisa Anda menjual kepada 1 dirham? Artinya saya juga bukan minta sampai seperti itu, gitu. Tetapi Abu Hanifah mengatakan, saya pernah membeli sutra ini 5 lembar sekaligus, dan yang 4 lembar sudah saya jual dengan keuntungan. Yang satu ini saya butuhkan 1 dirham saja untuk menyempurnakan keuntungan yang saya jadikan sebagai target. maka dijuallah sama dia, gitu kan. Jadi seperti itu, orang kalau berdagang harus dihubungkan antara dunia dan akhirat, harus dihubungkan dengan begitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati pedagang yang selalu ya supel, baik, ya meringankan pada saat transaksi, pada saat juga ya pada saat membeli, pada saat menjual. Jadi dua-duanya itu dihubungkan dengan hal-hal yang positif tadi. Seperti itu. Kemudian 936 hadisnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jal thalathatun ana khasmuhum yawmal qiyamah rajulun a'ta bi thumma ghadar wa rajulun ba'a hurran fa'akala thamanah wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, tiga orang yang aku, kata Allah, menjadi musuhnya pada hari kiamat, wa na'udzubillah, jangan sampai ya, ialah yang pertama orang yang memberi perjanjian dengan namaku kemudian berkhianat. Demi Allah saya akan datang, saya pasti lakukan begini ya, membawa namanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu gak boleh, dia berkhianat, Allah musuh pada dia. Jadi kalau ibu-ibu sudah janjian sama orang, batal, ada halangan, telpon, beritakan. Jangan hilang berita sama sekali. Besok ketemu baru ditanya, kemana bu kemarin saya tunggu? Oh iya kemarin hujan, loh kok gak bicarakan kemarin? Oh iya saya ketiduran, oh iya saya lupa. Mesti dibahasakan, ya. Sportif kita harus membahasakan, jangan, apalagi kadang-kadang ini sering terjadi kalau seseorang pemilik tempat dengan pegawainya. Karena pegawai gak usah deh, gak apa-apa, gak boleh. Semua sama di mata Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi hukum Allah berlaku kepada semua orang. Yang kedua, orang yang menjual orang yang merdeka lalu memakan harganya. Sudah tahu hukum budak ya, hamba sahaya dalam Islam. Jadi kalau terjadi peperangan antara muslimin dengan orang kafir, maka semua yang di dalam pasukan orang kafir itu menjadi hamba sahaya, gitu kan, dibagikan kepada para prajurit muslim. Dianjurkan agar mereka membebaskan, memasukkan Islam, kemudian mendidiknya, gitu kan. Tapi kalau dia mau jual belikan boleh, diperjualbelikan hamba sahaya itu dengan punya nilai, gitu kan. Nah, yang boleh dijual hanya hamba sahaya. Kalau ada orang menjual orang yang bebas bukan hamba sahaya, maka hukumnya haram, Allah murka dengan dia. Contoh, ada seseorang ditawan, ditangkap, dirampok, diambil hartanya, orangnya lalu dijual. Ada biasa seperti itu kejadiannya. Ya, banyak transaksi internasional pun, semoga Allah berikan hidayah mereka, itu mengambil perempuan-perempuan dari satu negara, kemudian diperjualbelikan ya, dengan harta, dengan uang. Ini orang bebas, gak ada hubungannya dengan budak, gak boleh. Allah akan murka dengan orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, orang yang mempekerjakan seseorang pekerja, lalu pekerja itu bekerja dengan baik, namun ia tidak memberikan upahnya. Jadi gak boleh kita mempekerjakan orang tanpa memberikan gaji. Bahkan dianjurkan tidak melebihi batas hari atau tanggal yang telah disepakati. Kamu terima gaji kamu akhir bulan ya, tanggal 25 misalnya. Ya, tanggal 25 harus dikasih. Apalagi dia sudah bekerja selama 25 hari. Ada orang punya kemampuan, sengaja nunda. Apa manfaatnya gak tahu. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, bayarlah upah pekerja kalian sebelum keringatnya kering, gitu kan. Jadi makin cepat makin bagus. Ibu-ibu pakai pembantu rumah tangga di rumah, kasih gajinya orang. Dia sudah setengah mati bantu kerja ya, membersihkan rumah, kemudian tidak diberi gaji. Tapi kadang-kadang sulit sekali untuk keluar. Mungkin Masya Allah uangnya sudah banyak sekali, tapi membayar 1 juta, 800 ribu, 1 juta setengah, berat, gitu kan. Padahal sebenarnya itu haknya orang sudah bekerja. Nanti Allah akan coba, biasanya pembantunya pergi lari. Nanti dia bingung, 6 bulan ada pembantu kerja sendiri. Ini kapok, gitu kan. Udah tadi awalnya tinggal dibaikin saja. Tidak ada orang yang memperbaiki orang lain. Nah, saya berbuat baik, bermuamalah yang baik, kecuali pasti akan betah, gitu kan. Ini ibu-ibu yang punya pengalaman, kalau baik sama pembantunya, seperti sabda Nabi SAW, berikanlah pembantu kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian gunakan, kenakan, gitu kan. Kadang-kadang kita pulang ke rumah bawa makanan, makanannya memang mungkin karena mahal, kita gak kasih sama sekali pembantu, padahal dia yang hidangkan. Gak boleh, sisipin buat dia. Dia serumah, Kan itu. Makanya lebih baik dibeli lebih kemudian dikasih ya. Kadang-kadang mungkin karena beli durian montong mahal, enggak mau dikasih pembantunya. Bagilah, enggak ada masalah. Akhirnya kalau dia makan sendiri satu buah, akhirnya kembung perutnya. Nah, enggak mau berbagi gitu kan, mesti dibagi. Jadi upah diberikan sebelum keringatnya kering ya. Di sini juga tentu kalau kita membantu orang lain akan menjadi penyebab diangkatnya masalah dalam hidup ya. Saya sudah pernah cerita belum yang ibu di Saudi sama pembantunya dari Indonesia? Sudah ya? Hah? Bener nih? Ibu Dina emang gak hadir. Jadi ada kejadian di Saudi di Riyadh, seorang ibu, ibu ini kena kanker dan divonis oleh dokter. Ini udah gak bisa hidup kalau secara medis, ini udah sangat parah. Akhirnya mau diadakan upaya operasi ya, operasi terakhir. Itu sebulan kemudian dari waktu itu ya. Datanglah secara kebetulan, dia memang meminta sudah memesan pembantu dari Indonesia. Ini kisah nyata di Saudi. Sudah dengar? Sudah berarti di sini? Tapi katanya sudah. Akhirnya datanglah pembantu tersebut. Selama seminggu setelah bekerja, kerjanya bagus sekali, rapi segala gitu. Tapi selama seminggu ini majikannya suka dengan pekerjaannya, cuman ada perilaku yang membuat majikannya jadi ingin bertanya. Setiap siang habis masak, habis bersihin rumah segala, pembantu ini selalu masuk ke dalam kamar mandi dan lama di kamar mandi gitu kan. Dia mau nanya, dia gak enak. Seminggu berlalu, setelah seminggu ditanya sama dia, kenapa kamu di kamar mandi, ada apa sebenarnya, ada sesuatu, ada masalah, kena lama di kamar mandi sampai sejam gitu kan. Lalu kemudian pada saat ditanya, pembantu itu menangis. Waktu itu nangis ditanya, kenapa kamu nangis? Dia bilang, sebenarnya begini bu ceritanya, 12 hari sebelum saya berangkat ke sini, saya baru melahirkan dan saya punya bayi yang saya tinggalkan. Nah sekarang ya ASI saya ini penuh ya, susu saya ini penuh, dan kalau saya tidak keluarin maka sakit payudara saya, maka saya masuk kamar mandi, saya buang susu saya itu. Nah yang terjadi, ibu ini tiba-tiba tersentuh hatinya gitu kan. Dan tidak tahu kenapa, subhanallah, relasinya apa, kenapa ibu ini punya kanker payudara ketemu dengan pembantu yang berhubungan dengan payudaranya gitu kan. Ini juga ASI-nya banyak. Dan akhirnya apa yang terjadi, dia bilang, baiklah kalau begitu. Dia masuk ke kamarnya, ada uang ya, yang dia kebetulan tabung. Uang tersebut kemudian dinilai, gaji pembantu itu 800 rial per bulan. Dia kontrak 2 tahun baru boleh pulang gitu kan. Maka dikali 2 tahun ya, kurang lebih mungkin sekitar 20 ribu real ya, hampir gitulah, 20 ribu, enggak sampai sih ya, hampir kurang lebih 50 juta rupiah kalau sekarang nilainya. Maka dia bilang, ini gaji kamu 2 tahun, ambillah. Saya juga akan berikan kamu tiket ke Indonesia, besok kamu pulang. Pembantu itu bilang, ibu gak apa-apa. Dia bilang, gak apa-apa, anak kau lebih penting gitu kan. Kemudian diberikanlah tiket, akhirnya besok pulang. Lalu sebelum pulang dikatakan, ini nomor telepon saya, kalau kamu sudah nyusuin 2 tahun kemudian, kamu mau kembali silahkan gitu kan. Lalu pada saat itu pulanglah pembantu ini di Indonesia. Ringkas cerita sudah selesai dia, kita kembali ke ibu yang di Saudi ini. Dia bilang, setiap hari kalau saya mengenang ya perbuatan saya kepada pembantu tadi, membantu memberikan gaji 2 tahun padahal belum kerja, itu selalu saya menangis. Menangis bukan sedih karena pembantunya pulang, bukan karena terlanjur mengeluarkan uang 2 tahun padahal belum kerja, bukan. Dia bilang, saya sangat bersyukur sama Allah, kenapa bisa ide itu muncul. Jadi saya tidak pernah berpikir untuk melakukan bersedekah sampai 2 tahun. Mungkin kalau terjadi pada kita kan cukup kita bilang, ya udah kamu pulang deh. Ya, enggak apa-apa urus anak kamu. Ini enggak, diikutkan dengan gaji 2 tahun belum kerja. Padahal dia butuh pembantu gitu kan. Jadi perbuatan ini memang harus dilakukan dengan keimanan, enggak bisa. Kalau hitung-hitungan manusia sulit gitu kan. Dia bilang, saya selalu menangis terharu, apalagi dia ini sudah divonis oleh dokter, umurnya sudah dekat gitu kan. Maka dia bilang, saya selalu terharu, teringat, bersyukur kepada Allah, kenapa bisa muncul ide itu gitu kan. Maka setiap kali saya habis menangis, saya merasa sangat plong hidup saya, merasa tenang. Sampai tiba masa operasi, kemudian diteleponlah dokter rumah sakit oleh suaminya. Ibu ini kebetulan memang mereka orang mampu, sudah disiapin semua. Sebelum operasi dicek, kaget dokternya. Dokter ini juga dokter spesialis kanker terkenal di Riyadh ya, orang yang sangat terkenal dan mahal harganya dan segalanya lah, rumah sakitnya juga bagus. Kemudian setelah diperiksa, dokternya panggil ke ruangan khusus lalu dikatakan, kamu berobat kemana selama sebulan? Dia bilang, saya gak kemana-mana. Kamu harus bersyukur kepada Allah karena kanker kamu hilang, sama sekali gak ada. Kalau dulu dari sisi medis kami memvonis kamu umurmu akan sudah sangat dekat, sekarang secara medis terbuka tidak ada yang tahu umur kamu berapa lama lagi. Maka perempuan tersebut sambil menangis mengatakan, ya, kalau memang betul apa yang dokter ucapkan, itu berarti karena sedekah saya. Lalu diceritakanlah tentang kasus dia dengan pembantu, gitu kan. Setelah itu dokternya pun menangis dan berkata, subhanallah, maha suci Allah yang telah menggugah saya, ya, dan memberitahukan kepada saya bahwasanya sembuh itu bukan dari obat dan dokter, tapi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bersedekah memberikan orang itu sangat besar manfaatnya, sangat besar. Ibu-ibu kalau punya pembantu baik, gitu kan, mungkin sudah sepakat 1 juta gajinya sebulan, baik, berikan, tidak apa-apa, lebihkan 1.200.000. Ini karena kamu rajin ya. Itu motivasi kerja buat dia. Dia malah semangat, gitu kan. Ini enggak, sudah 1 juta, kemudian sempat terlambat masak sehari, kamu dulu terlambat dipotong ya. Nggak boleh, gitu kan. Malah harus berbuat baik. Padahal kita bayangkan kalau kita di posisi dia, harus nyapu, harus ngepel, harus tebah-tebah, harus rapiin rumah, itu gak gampang. Apalagi kayak rumahnya Ibu Dina, masya Allah besar kan. Atau ibu-ibu yang lain akhirnya setengah mati kalau pakai pembantu. Kalau kita yang kerjaan sendiri susah gitu ya. Makanya lebih baik dilebihkan ya, lebih baik dilebihkan, diberikan bonus. Ini orang luar biasa nih, belum kerja sudah dikasih gitu kan, dikasih. Maka ini satu hal yang positif. Atau mungkin kadang-kadang ada terjadi pembantunya datang, kemudian 2 hari kemudian, saya gak bisa, saya gak betah Bu. Ya udah, mau pulang. Ya udah, karena kamu berhenti sendiri saya gak kasih transport. Kenapa? Berapa transportnya? 100.000, 200.000. Kasih. Muliakan hati kita ya, muliakan diri kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nilai kebaikan itu, kasih kepada orang. Mungkin para lebih bagus saya kalau tanya masalahnya apa. Oh, anak saya sakit. Baik, sakit apa, di mana, kita pastikan, dikasih bantuan, berikan gitu kan. Kalaupun sampai dia bohong, kita tetap dapat pahalanya, alhamdulillah. Baik, selanjutnya hadis 937. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna haqqa ma akhadtuhum ma akhadtum alaihi ajru kitabullah. Akhrajahu al-Bukhari. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal yang paling patut kamu ambil upahnya adalah kitabullah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Kita lihat footnote nomor 1. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdurrahman bin Syi'ib, Abdurrahman bin Syibil, dengan sanad yang terdiri dari para rawi yang thiqat, terpercaya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ikra'ul Qur'ana wala taglu fihi wala tajfu anhu wala ta'kulu bihi wala tastakthiru. Bacalah Al-Qur'an namun janganlah kamu berlebihan dengannya. Maksudnya berlebihan ini melebihi batas bacaannya ya. 6 harakah dilebihkan gitu kan. Berlebih-lebihan. Jangan kamu diam darinya. Tetap harus dibaca, dihafal, diusahakan. Jangan kamu makan dengannya. Dan jangan kamu memperkaya diri dengannya. Dalam masalah ini terdapat banyak hadis. Jangan buru-buru, nanti akan saya jelaskan. Asy-Syaukani berkata, bila diperhatikan seluruh hadis tersebut mengesankan tidak boleh mengambil upah dengan pembacaan Al-Quran. Hal ini diperkuat oleh ketentuan bahwa tugas itu harus dilakukan karena kewajiban, sehingga orang yang mengambil upah dari pelaksanaan tugasnya itu, maka ia termasuk orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini hanya menjelaskan kisah Abu Sa'id al-Khudri yang membacakan Al-Qur'an kepada Al-Ladik ya, yang bersama kaumnya tidak mau memberikan suguhan kepada Abu Sa'id dan kawan-kawannya. Maka Allah mengutus seekor ular yang menggigit Ladik ya. Ladik ini kepala suku pada saat itu. Dengan racunnya mereka berhak mendapatkan suguhan. Jadi pada saat Abu Sa'id al-Khudri sedang lewat di satu perjalanan, lewat satu suku Arab, kemudian Abu Sa'id berkata, kami musafir, kami minta dijamu, dibantu karena habis makanan, habis minuman, tidak ada tempat nginep. Tapi mereka nolak, mereka anggap orang asing, enggak mau gitu. Maka dengan hikmah Allah akhirnya Abu Sa'id dan teman-temannya tidur di luar perkampungan itu, dan berbahaya, ada binatang buas dan segalanya gitu. Maka dengan hikmah Allah, Allah mengutus seekor ular ya. Ular ini lalu menggigit kepala suku tadi. Dan akhirnya pada saat disengat tadi ya, kemudian dia kesakitan, coba diobatin gak bisa. Salah satu dari penasehat kepala suku itu bilang, coba kita tanya orang-orang tuh yang musafir tadi, mungkin mereka punya obat gitu kan. Maka ditanyakanlah, Abu Sa'id lalu memberikan syarat, saya akan mengobatin kepala suku kalian, tapi berikan kami suguhan gitu kan. Kami butuh makanan, minuman, tempat tinggal. Maka sepakatlah begitu. Lalu Abu Sa'id datang dan membacakan surah Al-Fatihah, ruqyah ya, dibacain lalu ditiupkan ke luka orang tersebut ya. Kemudian sembuh, dengan hikmah Allah sembuh. Ini yang dimaksud dengan kisah tadi. Maka Allah mengutus seekor ular untuk menggigit ladiq ya, dengan racunnya. Mereka berhak, maka sahabat tadi Abu Sa'id dan teman-temannya berhak mendapatkan suguhan. Atau dalam bab kedokteran, atau karena upah dalam membaca Al-Quran. Itu dari sisi Allah SWT. Maksudnya dalam bab kedokteran ini sama, kalau dokter mengobatin boleh mendapatkan upah. Atau karena upah dalam membaca Al-Quran itu dari sisi Allah. Bisa saja di sini dilarang orang mengambil upah dari membaca Al-Quran. Itu karena memang diharapkan pahalanya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gak boleh, maksudnya gini, secara sengaja orang datang ke satu acara membaca Quran untuk mendapatkan duit gitu. Al-Quran ya, membaca Al-Quran. Oleh karena itu Az-Zuhri, Abu Hanifa dan Ishaq berpendapat bahwa kebolehan mengambil upah itu hanya dalam ruqyah, pengobatan dengan membaca Al-Quran. Pengobatan dengan membaca Al-Quran gitu kan. Jadi dua riwayat ini, riwayat Imam Bukhari dipertemukan oleh penulis buku dengan riwayat Imam Ahmad, dua-duanya hadisnya sahih. Hadis ini ada sababul wurud, sebab disebutkannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kasus Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi pada saat sampai ke Madinah diceritakanlah kejadian tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami di tengah jalan begini kejadiannya. Lalu Abu Sa'id mengatakan, saya lalu memberikan syarat ya, dengan saya meruqyah membacakan Al-Fatihah pada lukanya yang kena bisa dengan diberikan balasan suguhan. Lalu apa kata Nabi SAW tadi kepada Abu Sa'id Al-Khudri? Hal yang paling patut kalian ambil upahnya adalah kitabullah. Ya, adalah kitabullah. Artinya kalau menggunakan Al-Quran untuk pengobatan, boleh. Atau di sini juga sebagian ulama mengatakan menyebarkan Al-Quran, mencetak Al-Quran, menjualnya kembali gitu kan, dengan mengambil biaya cetak, itu juga masuk dalam bab yang dibolehkan gitu kan. Tapi lebih baik untuk menjauhi transaksi keuntungan dari Al-Qur'an ya, lebih baik menjauhi agar berhati-hati, karena di sini hadis Imam Ahmad justru menghardik pengambilan keuntungan dari penjualan Al-Qur'an. 938 Wan Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah SAW, u'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araqu. Rawahu Ibnu Majah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya. Ini sudah kita jelaskan ya, artinya lebih baik diberikan tepat waktu atau bahkan sebelumnya. 939 digabung oleh beliau dengan 940 hadisnya. Wa fil bab an Abi Hurairah anhu inda Abi Ya'la al-Baihaqi wal-Baihaqi wa Jabir inda al-Tabarani wa kulluha dhi'af. Dalam masalah ini ada hadis dari Abu Hurairah dan riwayat Abu Ya'la dan Baihaqi, dari Jabir diriwayatkan juga oleh Tabarani, namun semuanya lemah. Maksudnya ada hadis yang serupa dengan 938 untuk memberikan upah kepada pegawai sebelum keringatnya kering, tapi sanadnya lemah. Hanya saja karena banyak sekali riwayatnya, maka hadisnya dipegangi dan dijadikan rujukan oleh para ulama. Dan bab hadis terakhir dalam bab ini 941, wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, man ista'jara ajiran falyusammi lahu ujratah. Rawahu Abdul Razzaq wa fihi inqita' wa wasalahu al-Baihaqi min tariqin Abu Hanifa. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempekerjakan seorang pekerja, hendaklah ia menentukan upahnya, gaji kamu sekian ya, sama dengan transaksi, jelaskan harganya sekian. Jangan kena teman gampang-gampang, enggak bisa gampang. Enggak boleh, harus jelas, karena ini transaksi jual beli, upah, semuanya harus jelas. Riwayat Abdul Razzaq dalam hadis munqati', munqati' maksudnya ada terputus di sini dalam periwayatan hadis ya. Hadis mausul menurut Baihaqi. Ya, hadis juga ini masih diperbicarakan di sisi Baihaqi dari jalan Abu Hanifah, dari jalan Abu Hanifah. Tapi di sini diangkat oleh penulis karena memang dalam bab ini hadisnya yang berhubungan dengan masalah penentuan jumlah ya, gaji itu hanya ada di dalam hadis ini, maka diangkat oleh penulis. Dan ulama mengatakan karena ini penentuan bukan dalam hal ya, ibadah yang sifatnya mahdhah, maka dipakai hadis ini walaupun sanadnya lemah. Ini kurang lebih bahasan tentang bab penyiraman dan sewaan. Jadi termasuk di dalamnya adalah sewa, maksudnya sewa jasa ya, sewa jasa tadi orang-orang itu. Baik, ini sampai sini. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ada yang punya pertanyaan? Atau sudah berilmu semua, masya Allah? Atau sudah gelisah mau pulang? Kalau yang anaknya masih kecil biasa gelisah, tapi kalau yang sudah punya cucu nggak gelisah ya? Baik, gak ada yang mau bertanya? Gak ada yang punya kebun disewain? Oh, mungkin di sini kelasnya properti kali. Baik, kalau memang tidak ada, kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah apa yang kita bahas. Sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah untuk senantiasa memberkahi hidup kita, mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, dan juga meninggikan derajat kita di surga nantinya insyaallah. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.